Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya setelah beliau menyebutkan pasal yang ketiga, yaitu termasuk manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah taat kepada waliul amr selama dia masih dari kalangan kaum muslimin. Walaupun yang memimpin itu adalah seorang budak, seorang budak Habasyi, yang jadi pemimpin kita wajib taat kepada mereka selama mereka memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-imam al-mujaddid Abu Abdullah al-Tamimi rahimahullah ta'ala, fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadha bayanan sya'ian dha'ian bikulli wajhin min anwa'il bayani syar'an wa qadaran. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan hadha, permasalahan ini, yaitu berkaitan masalah wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemimpin. Bayanan sya'ian, dengan penjelasan yang sya'i, yang umum dan meluas, dha'ian, yang tersebar. Bikulli wajhin, dengan seluruh sisi, min anwa'il bayan, dari berbagai macam bentuk penjelasan. Syara'an wa qadaran. Baik secara syariat, maksudnya dalil Al-Quran Sunnah, atau secara qadaran, secara praktek, penerapan atau kenyataan. Naam. Barakallahu fikum. Secara syar'an banyak dalil pendalilan berkaitan masalah wajibnya kita taat kepada seorang pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, serta taatilah siapa? Para pemimpin di antara kalian. Naam. Kemudian juga sabda Rasulullah yang akan beliau sebutkan, naam, oleh syarih Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala nanti. Naam. Fa'alaikum bisunnati, atau sebelumnya, usikum bittaqwallah wassami wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mendengar serta taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi. Naam, kita wajib taat kepada pemimpin kita. Namun ketaatan di sini, apakah semua perintah kita taati? Tidak. Kita perlu melihat kembali kepada dalil Al-Quran wa Sunnah. Ketaatan itu terbatas pada perkara yang ma'ruf. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamat ta'atu fi ma'rufin wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf, dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu adalah berbuat maksiat kepada Sang Pencipta. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, itulah kenyataan. Adapun secara kenyataan, secara syar'an sudah kita sebutkan, secara kenyataan praktek yang kita laksana, yang kita apa? Yang kita lihat, kita saksikan betapa banyak negara yang tidak dijumpai atau tidak ada pemimpinnya, tidak ada naam pengaturnya sama sekali, rusak keadaannya, hancur. Naam, banyaknya pertikaian, permusuhan, pembunuhan, pemerkosaan dan semisalnya, sebabnya tidak ada pemimpin. Na'udzubillah ya. Jadi kita duduk naam di sebuah negeri atau sebuah negara dipimpin naam selama 50 tahun orang jahat yang memimpin itu, lebih baik keadaannya dibanding tidak ada pemimpin sama sekali dalam semalam. Bayangkan. Dalam semalam tidak ada pemimpin, rusak. Semua akan berbuat apa yang mereka inginkan. Tidak ada lagi tentara, polisi, penjaga-penjaga, tidak ada. Semua bebas. Yang minum khamr juga bebas. Penjudi juga bebas. Pencuri juga bebas. Pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang firqah ikhwan muslimin, Hizbut Tahrir, naam, kemudian jaringan Al-Qaeda, kemudian NII, jaringan Islam Liberal, dan juga ISIS dan semisalnya. Jangan. Mereka semua adalah khawarij. Pemikiran mereka sama. Menggulingkan kekuasaan pemerintah yang sah, menggulingkan pemimpin yang sah. Tujuan mereka ingin apa? Naam ingin menggantikan negara itu adalah negara Islam contohnya, namun tanpa didasari oleh ilmu, namun didasari oleh hawa nafsu dan juga keinginan-keinginan belaka, politik dan semisalnya, harta yang mereka cari. Na'udzubillah. Naam, na'udzubillah. Namun kita wajib taat kepada pemimpin kita selama pemimpin tersebut memerintahkan pada perkara yang ma'ruf. Adapun kesalahan, kemaksiatan yang mereka lakukan, kita wajib mendoakan. Jika kita mampu untuk menasihati empat mata, laksanakan. Kita nasihati secara empat mata. Namun jika tidak mampu, kita doakan. Dari jarak jauh, tidak masalah, kita doakan dengan hidayah. Di waktu-waktu yang telah ditentukan. Dalam artian kita memilih waktu yang mustajab. Nah, di antaranya seperti kemarin terakhir, bangun, sholat. Jangan demo di pinggir jalan. Jangan berontak, jangan kudeta. Apakah kalian merasa cukup dengan adanya kudeta, pemberontakan, pendemoan? Hilang semua urusan, hilang semua pertikaian? Tidak, justru menambah kerusakan, menambah kekacauan. Bingung pemimpin, bingung pemerintah, bagaimana cara mengatasi seperti ini? Jangan kalian ikuti mereka. Berkumpul, naam, dalam sebuah majelis, kemudian mereka pergi bersama-sama demo, na'udzubillah. Jangan. Namun bagaimana caranya? Doakan mereka, bangun seperti malam terakhir, sholat, qiyamul lail. Naam, berdoa waktu itu, kemudian sempatkan dari Jumat, naam, di jam-jam terakhir, mulai ba'dal asar sampai matahari terbenam. Doa juga. Sekarang, apalagi sekarang di bulan puasa, banyak berdoa. Nah, mulai kita, nah, habis sahur hingga matahari terbenam, buka puasa, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jadi jangan sampai kita seperti mereka, gelandangan-gelandangan berjalan di pinggir jalan. Laki-laki perempuan campur baur, demo, berontak, kudeta dan semisalnya, jangan. Mereka itu tidak menambah kebaikan, justru menambah kerusakan, kekeruan, kekacauan. Bisa kita saksikan sendiri. Naam, kerusakan, bakar-bakaran semisalnya, na'udzubillah. Barakallahu fikum wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian, kita langsung ke inti pembahasan di sini. Qala syarih, Syekh Shalih Fauzan, hafidhullah ta'ala, haitsu qala, yaitu secara syar'an, adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang sahih, hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, usikum bittaqwallahi azza wa jal, usikum bittaqwallahi jalla wa ala wasam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Wasiat dari Rasulullah, wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laksanakan wasiat tersebut. Apa wasiatnya? Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar serta taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Disebutkan dalam riwayat lain, budak Habasyi. Budak Habasyi itu warnanya, warna kulitnya bukan putih. Nah, hitam. Terkadang juga coklat-coklat, seperti itu. Walaupun pemimpin sejelek apapun pemimpin, dalam artian nasabnya dan semisalnya, selama dia jadi pemimpin muslim, maka kita wajib pada taat pada pemimpin tersebut. Naam, kita wajib taat pada pemimpin tersebut. Dalam perkara yang sudah kita sebutkan, perkara yang ketaatan serta perkara yang ma'ruf. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ إِخْتِلَفًا كَثِيرًا. Karena sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin, dan juga sunnahnya khulafai ar-rasyidin al-mahdiin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah serta jalannya, metodenya para sahabat dalam menerapkan, dalam mengajarkan sunnah, dalam mengamalkan sunnah. Kita ikuti. Nah, perselisihan akan terjadi dan itu yang kita saksikan. Bahkan Rasulullah telah bersabda, "Wa sataftariqu hadzal ummah ila kam ala 31 atau ala 73 firqah." Ala kam ala 73 firqah. Dan sungguh akan bercerai-berai, akan berpecah umat ini menjadi 73 firqah. 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya berada di neraka. Maksudnya semua itu berhak mendapatkan ancaman neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Satu kelompok, satu golongan tersebut, wahai Rasulullah, qala al-jama'ah. Mereka itu adalah al-jama'ah. Yaitu senantiasa bersatu di atas Al-Quran wa sunnah. Ditafsirkan dengan riwayat yang lain. Naam, siapa jama'ah tersebut? Mislu makana alihi ana al-yawm wa ashabi. Naam, awam mislu makana alihi al-yawm wa ashabi. Yaitu seperti orang yang apa? Mereka itu ada seperti apa-apa yang aku sekarang berada di atas. Naam, sekarang ini dan juga para sahabatku. Mislumma ana alaihi al-yawma ashabi, seperti aku yang sekarang berada di atasnya dan juga para sahabatku. Maksudnya apa? Mereka adalah orang-orang yang mencontoh sunnahku, yang berpegang teguh dengan sunnahku dan juga para sahabatku. Naam. Khulafa ar-rasyidin. Mereka adalah orang yang selamat, yang dijauhkan dari fitnah. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Kemudian berikutnya, kata beliau, hadal aslu salis, ini adalah pasal yang ketiga. Yaitu apa? Termasuk kesempurnaan daripada berkumpul di atas Al-Quran Sunnah adalah mendengar serta taat kepada pemimpin yang muslim. Kata beliau, hadal aslu salis, inilah pasal yang ketiga. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Nah, mendengar dan taat. Isma'u wa ati'u wa anta amara alaikum abdun. Dengarlah dan taatlah kalian, walaupun yang memimpin kalian ada seorang budak. Jadi pemimpin seorang budak, orang merdeka, nasab keturunan raja dan semisalnya, itu bukan nilai. Nilainya selama dia jadi pemimpin yang sah, pemimpin muslim memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, kita laksanakan. Kita taat padanya. Kalau seandainya mereka berbuat maksiat, kita doakan agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Ingatkan kemungkaran tersebut dengan kemampuan yang kita miliki. Jika mampu dengan ucapan, kita ucapkan. Jika mampu dengan lebih dari itu, dengan tangan, kita lakukan dengan tangan. Ingkar mungkar sebagaimana dalam hadis yang sahih. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Naam, radhiyallahu anhu, Abi Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia mengingkari dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah jami'an. Jadi ingkar mungkar itu tidak berhenti. Dalam artian kalau tidak mampu dengan tangan, dengan ucapan. Tidak mampu dengan ucapan, dengan hati. Hati kita harus mengingkari kemungkaran. Jangan ridho kepada kemungkaran tersebut. Jangan sampai kita tertimpa sebab musibah yang besar dikarenakan tidak adanya ingkar mungkar kita pada kemungkaran. Na'udzubillah. Hidup di kampung, banyak kemungkaran, kemudian ridho hati kita. Na'udzubillah. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan ucapan. Tidak mampu dengan ucapan, dengan apa? Dengan hati. Kita yakini bahwasanya perbuatan itu adalah mungkar. Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassah. Wa'alamu annallaha syadidul iqab. Dan berhati-hatilah kalian dengan sebuah malapetaka bencana yang akan menimpa tidak khusus mengenai orang-orang yang zalim saja. Orang-orang yang muslimin, mukminin yang mereka tidak bersalah, kalau seandainya mereka tidak ada ingkar mungkar, dikhawatirkan kena ancaman tersebut, kena bencana tersebut. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bencana tersebut. Kemudian apa? Wa'alamu, dan ketahuilah, nah, bahwasannya adab Allah Ta'ala itu sangat pedih. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat pedih ikabnya, sangat pedih. Naam, adabnya. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Kemudian juga, nah, jangan sampai kita ingkar nikmat. Dalam artian Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan adanya pemimpin, adanya pengatur negara ini. Walaupun sejahat apapun, itu menunjukkan apa? Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Kenapa? Karena sebuah negara, sebuah negeri yang tidak ada pemimpinnya, itu akan kacau balau, walaupun semalam saja. Nah, namun kalau dipimpin dengan 60, atau dalam jarak 60 tahun dipimpin seorang pemimpin yang jahat, nah, itu masih mending keadaannya lebih baik daripada sehari atau semalam tidak ada pemimpinnya. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita kufur ni'mah. termasuk bentuk syukurnya kita kepada Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala yang berikan kepada kita, kita taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin. Jangan berontak, jangan demo di pinggir jalan dan semisalnya. Jangan. Itu semua perbuatan mungkar, perbuatan batil. Jangan dicontoh cara-cara gaya-gaya ikhwan muslimin. Jangan dicontoh gaya-gaya Hizbut Tahrir. Jangan dicontoh gaya-gaya jaringan Islam liberal dan yang semisalnya ISIS, jaringan Al-Qaeda dan yang mencocoki mereka. Jangan. Semua itu adalah khawarij. Mereka itu adalah khawarij, pemikiran-pemikiran khawarij, memberontak, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah permisalan, sebuah qaryah, sebuah kampung, negeri yang semula aman, tenang, tentram, tidak ada gangguan, tidak ada demo, tidak ada pemberontakan dan semisalnya. Kapan itu? Ketika mereka syukur nikmat. Bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Namun sebaliknya ketika mereka kufur nikmat, berontak, demo, protes dan semisalnya dalam artian mereka ingin menggulingkan kekuasaan, kudeta dan semisalnya. Pemikiran-pemikiran jelek yang diada pada sebagian manusia. Na'udzubillah. Apa akibatnya? Fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Kemudian penduduk kampung tersebut kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berontak terhadap pemerintah, tidak taat kepada pemerintah, menggulingkan kekuasaan, kudeta, demo di pinggir jalan dan semisalnya, campur baur tanpa ada aturan, na'udzubillah. Apa akibatnya? Fakafarat bi anumillah, kemudian penduduk kampung tersebut. Naam. Mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Akhirnya ketentraman yang semula tentram, tenang, tidak ada gangguan dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan mereka agar merasakan apa? Agar merasakan ketakutan dan kelaparan. Itulah balasan bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Fa'adzaqahallah, kemudian Allah Ta'ala mengazab mereka, memberikan hukuman kepada mereka, libasal ju'i wal khaufi, dengan rasa takut dan juga lapar. Dengan sebab apa? Bima kanu yasna'un, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Sebabnya mereka sendiri. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya, tampaknya kerusakan di daratan, di lautan, dengan sebab tangan-tangan manusia. Na'udzubillah. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah jami'an. Jadi berubahnya kenikmatan yang semula ada pada seorang hamba, kemudian jadi hilang kenikmatan tersebut. Semula harga murah, gratis bahkan, kemudian menjadi mahal, menjadi naik harganya, BBM naik, dan semisalnya makanan pun juga naik. Dengan sebab apa? Ulah hamba itu sendiri. Tidak bersyukur, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha terhadap mereka? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha terhadap mereka? Mungkaran mereka lakukan, perkara yang ma'ruf mereka tinggalkan. Na'udzubillah. Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, naam, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengubah kenikmatan yang ada sekelompok kaum itu melainkan dengan sebab kaum itu sendiri. Nah, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa anna Allah samiun 'alim. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kenikmatan yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada sekelompok kaum melainkan mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada mereka. Mereka yang mengubah nikmat-nikmat itu sendiri. Mereka yang mengubah, tidak bersyukur, tidak mau taat kepada pemerintah muslim, pemimpin muslim pada perkara yang ma'ruf. Na'udzubillah. Mereka inginnya tamak. Nah, rebutan kursi, rebutan kekuasaan. Na'udzubillah. Nah, seperti itu keadaannya. Kemudian apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah bencana, malapetaka. Dicabut semua kenikmatan yang ada pada hamba tersebut. Na'udzubillah. Kita tidak berharap seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang mulia, dimuliakan di dunia dan di akhiratnya. Kemudian kita lanjutkan, kita akhiri dengan ucapan beliau, Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau, fala yumkin an tahsula jama'atun lil muslimin, maka tidak mungkin akan terjadi jamaah, sekelompok dari kalangan kaum muslimin untuk kaum muslimin, illa kecuali biwaliye amrin muslim, dengan pemerintah atau pemimpin yang muslim. Walau lam yakun dha nasabin arabiyyin, walaupun tidak memiliki nasab keturunan Arab, itu enggak masalah. Bal lau kana mamlukan, bahkan walaupun dia itu apa? Seorang budak. Tidak masalah. Selama masih muslim, memerintahkan perkara yang ma'ruf kita laksanakan. Adapun kalau memerintahkan perkara yang mungkar kita tinggalkan. Adapun kita melihat kemungkaran yang ada pada mereka kita ingkari dengan tiga tahapan yang sudah kita sebutkan. Dengan tangan jika mampu. Kemudian dengan ucapan jika tidak mampu dengan tangan. Kemudian dengan hati ketika tidak mampu dengan ucapan ataupun tangan. Barakallahu fikum wa hafidhakumullahu jami'an. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Bi'idznillah ta'ala, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.